بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد pada pertemuan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan makna tagut, definisi dari tagut. Dan pada pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang makna yang kedua. Beliau rahimahullahu taala menyatakan atsani, pentolan tagut yang kedua, al-hakimu al-ja'iru al-muwayyiru li ahkamillahi ta'ala. Pentolan tagut yang kedua adalah al-hakim. Al-hakim yang dimaksud dengan al-hakim di sini ada dua. Makna pertama al-hakim yang dimaksudkan adalah imam kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Dan yang diinginkan yang kedua adalah seorang alim, seorang ulama. Dan ini berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jitahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajr." Jika berijtihad seorang hakim dan ijtihadnya adalah benar, maka baginya dua pahala. Dan hakim tersebut jika berijtihad dan ijtihadnya adalah salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Dan pada hadis ini disebutkan dengan lafaz al-hakimu, yang dimaksud di sini adalah alim, seorang ulama. Dan perkataan beliau rahimahullahu taala di sini, as-sani al-hakimu, ada dua makna. Bisa dibawa kepada makna yang dimaksud al-hakim di sini adalah pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, dan dibawa kepada makna yang kedua adalah seorang ulama. Jadi yang disebutkan di sini al-hakim al-ja'iru, al-ja'iru adalah al-zalim, seorang yang zalim. Al-mughayru, yang merubah. Li ahkamillahi ta'ala, yang merubah hukum-hukum Allah ta'ala. Jadi ketika ada pemimpin atau ada penguasa, ada seorang alim yang merubah hukum-hukum Allah, maka dia dikatakan sebagai tagut. Dan hukum-hukum yang di sini adalah hukum yang sudah sangat mendasar, hukum prinsip. Hukum yang berkaitan dengan prinsip agama Islam, jika diabaikan hukum tersebut, maka akan batal keislaman seseorang. Jadi ketika ada seorang hakim yang zalim, yang merubah hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia dikatakan sebagai tagut. Dan kita bisa membawakan contoh, misalnya salat. Salat adalah satu kewajiban bagi setiap muslim. Dan kewajiban itu dilakukan harus dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang hakim, baik dari pemimpin kaum muslimin atau dari ulama kaum muslimin yang menyatakan bahwasanya sholat itu boleh dengan bahasa masing-masing, mulai dari awal sampai akhirnya, mulai dari bacaan ketika berdiri sampai tahiyat sampai salam, boleh dengan bahasa sendiri-sendiri, maka orang tersebut masuk dalam pengertian ini, al-hakimu al-ja'iru al-mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Seorang hakim yang zalim, yang jahat, yang dia merubah terhadap hukum-hukum Allah. Ketika dia melakukan hal ini, merubah hukum Allah berupa salat, dirubah semuanya dengan bahasa masing-masing, maka dia dikatakan sebagai tagut. Dan ini pernah terjadi di negeri kita, ada seorang tagut yang dia telah meninggalkan jabatannya. Tidak lama Allah turunkan dia dari jabatannya disebabkan karena dia memiliki sifat seperti itu. Dikatakan dia sebagai tagut karena membuat atau merubah hukum Allah seperti hukum-hukum sholat tadi dengan hukumnya dia sendiri, maka dia dikatakan sebagai tawud. Karena dia membolehkan orang yang sholat dengan menggunakan bahasanya sampai selesai tanpa membaca surat-surat Quran, semuanya dibaca dengan bahasanya dia, dan ini dikatakan dengan merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, semua orang bisa mengucapkannya, akan tetapi dia menetapkan dengan mengucapkan dengan kemauannya dia sendiri, maka orang-orang seperti ini dikategorikan dalam bab yang kita sebutkan ini. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik turiduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Dan dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. 3. Alam tara ila alladhina yaz'umun, tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka, annahum amanu, bahwasanya mereka beriman, mengaku, dan mereka mengaku melaksanakan hukum-hukum Allah, tetapi mereka rubah hukum Allah. Dan telah kita sebutkan tadi, yaz'umuna annahum, mereka menyangka bahwasanya mereka amanu, telah beriman, bima unzila ilaika, terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu, terhadap apa yang diturunkan oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, juga berupa sunnah, berupa hukum-hukum, mereka menyatakan beriman karena hal demikian itu. Akan tetapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kelanjutan ayat ini, annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, bahwasanya mereka telah beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepadamu, yaitu kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan dari sebelummu, sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, dan Nabi-Nabi sebelumnya telah diturunkan. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ayyatahakamu, mereka menginginkan untuk berhukum ila tagut, berhukum kepada tagut. Wa qad umiru, padahal sungguh mereka telah diperintahkan, ayyakfuru, supaya mereka mengkufuri bihi, dengannya mengkufuri dengannya. Ayuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Jadi apa yang mereka lakukan ini disebabkan tipu daya syaitan, syaitan yang menipu mereka. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyatakan, الثالث yang ketiga, الذي حكم بغير ما أنزل الله, orang yang dia berhukum بغير ما أنزل الله, dengan sesuatu yang bukan termasuk dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. والدليل قوله تعالى, dan dalilnya adalah perkataan Allah Taala, ومن لم يحكم bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak berhukum terhadap apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Dan perlu dipahami apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini bersifat global, bersifat umum, tidak boleh langsung diterapkan. Dan kita melihat orang-orang menyimpang dari kalangan Khawarij, dan muncul sekarang juga yang disebut dengan firqah Daulah Islamiyah, apa yang dikatakan dengan ISIS, mereka menerapkan perkataan yang global seperti ini digunakan untuk menjatuhkan pemerintah kaum muslimin, menghalalkan darah pemerintah kaum muslimin, dan menghalalkan darah pemerintah kaum muslimin bersama orang-orang yang bersama mereka. Dan ini adalah akidah dan keyakinan yang salah. Yang benar, ketika seseorang mendapatkan perkataan yang bersifat global seperti ini, dilakukan rincian. Kapan dia dikatakan sebagai tagut dan kapan dia dikatakan bukan termasuk dari tagut. Karena perkataan mereka bahwasanya orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, mereka kafirkan. Mereka mencaci makinya, menghalalkan darahnya karena sebab itu. Dan ini adalah suatu keyakinan atau akidah yang salah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mendengar perkataan mereka yang berkuar-kuar atau menteriakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kalimatu haqqin yuradu biha batil. Berkata, kalimat yang benar diinginkan dengannya kebatilan. Karena orang-orang khawarij menggunakan kalimat seperti ini, alladhi hakama bighairi ma anzalallah fahuwa taghut atau fahuwa kafir. Ini digunakan oleh orang-orang khawarij. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Jadi orang-orang khawarij mengambil perkataan global ini, kemudian mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengingkari mereka. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kalimatu haqqin yuradu biha batil. Kalimat yang benar diinginkan dengannya suatu kebatilan. Dan ketika mereka keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, mereka menginginkan untuk menerangi Ali bin Abi Thalib dengan alasan diantaranya, alasannya adalah ini. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang merupakan sepupu dari Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin, ketika itu orang-orang khawarij keluar dari pemerintahannya dan menginginkan untuk menerangi beliau radhiyallahu anhu. Maka orang-orang khawarij berkumpul di satu kampung, dan ketika itu mereka dikenal dengan Haruriyah. Kalau di zaman kita, orang seperti mereka itu dikatakan sebagai Tulsa, yang sekarang gencar dan dikenal di negeri Yaman. Mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintah, memberontak kepada pemerintah, kemudian mereka berkumpul di satu tempat. Maka dikatakanlah mereka dengan Tulsa atau Tulsiin. Dan dahulu di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka orang-orang khawarij berkumpul di suatu perkampungan. Kemudian mereka dikatakan dengan Haruriyah. Dan ciri-ciri mereka diantaranya adalah ini. Mengkafirkan pemerintah kaum muslimin karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan Abdullah bin Abbas membantah mereka. Beliau membantah mereka, mendebati mereka, sehingga setengah dari mereka kembali mengakui Ali bin Abi Thalib. Kembali mereka bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan mereka. Yang tersisa diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Ibnu Abbas menyebutkan tentang permasalahan ini. Ketika membantah mereka, disebabkan alasan mereka memerangi Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum seseorang. Ketika beliau menginginkan untuk damai bersama saudaranya Muawiyah Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhum, maka khawarij tidak menerima. Mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini telah berhukum dengan hukum seorang lelaki, tidak berhukum dengan hukum Allah. Dengan itu Ali katakan seperti yang kita sebutkan tadi, kalimatu haqqin yuradu biha batil. Perkataan yang benar diinginkan dengan kebatilan. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengetahui keberadaan mereka, maka beliau pun mendatangi mereka, mendebati mereka, menegakkan hujjah yang sangat kokoh kepada mereka. Beliau menyebutkan tentang permasalahan ini, wa kana min hukmillahi annahu sayyarahu ila rijal yahkumuna fihi fajaza min hukmir rijal. Dan beliau sebutkan di sini, dan dahulu dari hukum dan adanya dari hukum Allah, hukum terhadap Allah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan hukumnya, menjadikan hukumnya ilar rijal, kepada para lelaki. Ya hakumuna fih, mereka berhukum padanya. Hajaza ini adalah boleh. Hajaza min hukum rijal, dari penghukuman terhadap para lelaki. Ketika terjadi perselisihan, sebagaimana terjadi perang antara Ali bersama Muawiyah radhiyallahu anhum ketika itu, kemudian didamaikan dengan didatangkan seorang lelaki dari kalangan Ali, seorang lelaki dari kalangan Muawiyah, lalu didamaikan seperti ini. Terjadi hasilnya perdamaian, orang-orang Khawarij tidak terima karena katanya berhubungan dengan hukum para lelaki, hukum manusia. Kemudian dibantah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan tentang perkataan Allah, wa qala fil mar'ati wa zawjiha. Allah berkata tentang seorang wanita dan suaminya, wa in khiftum shiqaq bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan, terjadi pertengkaran antara suami dan istri, di antara keduanya terjadi persengketaan, fada'atu, maka utuslah pada mereka hakaman, seorang yang menghakimi. Jadi Ibn Abbas menyebutkan ayat ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan lafaz hakaman sebagai orang yang menghakimi, min ahlihi, dari keluarganya, yaitu keluarga dari laki-laki, dari keluarga suami, wa hakaman min ahliha, dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Tujuannya mereka diutus seperti ini untuk apa? Untuk menghukumi antara keduanya, untuk mendamaikan sehingga suami dan istri tidak terjadi lagi persengketaan, tidak terjadi lagi perselisihan dengan cara diputusnya seorang hakim dari kedua belah pihak. Kedua hakim itu yang akan menenangkan keadaan, yang akan menyelesaikan permasalahan. Dengan itu tidak ada lagi perselisihan. Ayat ini dijadikan dalil oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai dalil bolehnya berhukum dengan hukum para lelaki dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengadakan suluh, mengadakan perdamaian dengan saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan dengan menggunakan para lelaki untuk mendamaikan. Dan hal ini disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari syariat Islam. Akan tetapi karena Khawarij, mereka tidak mendasari perbuatan mereka dengan ilmu, tidak mendasari perbuatan mereka dengan dalil, hanya dengan dalil global, hanya dengan dalil umum, mereka pun menghukumi para sahabat itu sebagai orang-orang kafir, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Amirul Mukminin, mengkafirkan orang-orang bersama mereka. Kemudian diperangilah sisa-sisa mereka. Dari apa yang telah kita jelaskan ini, maka apa yang dikatakan oleh penulis, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, ini global. Membutuhkan adanya rincian, membutuhkan adanya penjabaran dan penjelasan, sehingga tidak bermudah-mudahan orang mengkafirkan kaum muslimin, tidak bermudah-mudahan orang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Dan kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan pula m- menyebutkan pada pentolan tagut yang ketiga, beliau menyatakan as-salis yang ketiga sudah kita sebutkan, kemudian beliau menyebutkan ar-rabi'u yang keempat yang termasuk dari pentolan-pentolan tagut, alladhi yadda'i orang yang mengaku ilmal ghaibi, mengaku mengetahui ilmu ghaib, min dunillahi dari selain Allah. Dan ini kita dapati pada orang-orang yang belajar ilmu sihir. Mereka mengaku mengetahui ilmu ghaib, apa yang terjadi besok, apa yang terjadi yang akan datang, mereka mengaku mengetahui ilmu ghaib. Dan orang seperti ini, kalau dia tidak bertobat, kalau dia terus menerus seperti itu, mengaku mengetahui apa yang akan terjadi besok dan yang akan datang, maka dia dikatakan sebagai taus, dikatakan sebagai pentolan dari pentolan-pentolan taus. Karena yang mengetahui ilmu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mengetahui kecuali apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau tidak diberitakan, tidak dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui. Lalu bagaimana dengan umatnya? Ketika ada umatnya mengaku sebagai orang yang mengetahui ilmu ghaib, ilmu yang tidak diketahui, dia mengaku mengetahui, maka orang seperti ini dikatakan sebagai tagut. Dan muncul pertanyaan dari sebagian orang yang berkaitan dengan perkiraan cuaca. Karena ada orang yang memahami perkataan seperti ini, bermudah-mudahan pula mereka. Maka kita jelaskan bahwasanya permasalahan yang berkaitan dengan perkiraan cuaca itu hanya perkiraan. Bukan pemastian akan terjadi hujan di sini besok, akan terjadi hujan, bukan pemastian. Hanya mereka mengkira-kirakan sesuai dengan ilmu teknologi yang mereka ketahui. Dengan melihat atau membaca keadaan awan, awan ini akan datang pada tempat ini, nanti akan menimbulkan hujan seperti ini. Mereka memperkirakan keberadaan mereka ini tidak bisa kita kemudian menilai mutlak bahwasanya mereka itu taut pentolan. Alasan tetapi yang dimaksud di sini orang yang mengaku akan mengetahui keberadaan yang terjadi besok secara pasti, menyatakan akan terjadi besok ini, akan terjadi besok ini. Adapun perakiraan cuaca itu belum pasti, mereka belum memastikan, hanya kira-kira saja. Jadi tidak bisa untuk mereka dikafirkan. Dikatakan sebagai pentolan tagut. Yang dikatakan sebagai pentolan tagut, manakala mereka mengklaim, memvonis langsung akan terjadi besok begini, akan terjadi, akan datang begini. Dan semua mereka pastikan tanpa ada khabar dari Allah dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang masalah ilmu ghaib ini merupakan kekhususannya. Dan beliau rahimahullahu taala di sini sebutkan, setelah beliau menyebutkan alladhi yadda'i orang yang mengaku ilmal ghaib, mengaku mengetahui ilmal ghaib, ilmu ghaib, min dunillah dari selain Allah, beliau menyebutkan dalilnya. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluk min bayni yadayh wa min khalfihi rasada. Alimul ghaib, pengetahuan terhadap ilmu ghaib, fala yuziru ala waibihi ahada, tidaklah nampak tentang waib tersebut seorang pun, illa man irtada, melainkan orang yang diridai, yang Allah ridai, disebutkan oleh Allah, min rasulin, dari seorang rasul. Allah meridai seorang rasul, kemudian Allah khabarkan tentang kejadian yang akan datang. Rasulullah telah menyebutkan tentang kejadian yang akan datang, yang terjadi pada umat ini, yang akan terjadi pada kiamat munculnya Dajjal dan yang semisalnya, itu telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Dengan itu Rasulnya pun memastikan dan terjadi begitu. Sebabkan dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ, dan tidaklah dia mengucap, berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dengan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, illa man irtada, kecuali orang yang diridai, min rasulin, dari seorang rasul, fa innahu yasluku min baini yadaihi wa min khalfihi rasada. Karena sesungguhnya, dia berjalan di depannya dan dari belakangnya, disebutkan di sini rasada, yaitu sebagai penjaga. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga rasulnya, melindungi rasulnya, dan rasulnya tidaklah mengatakan melainkan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya, yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan kepadanya. Dan telah kita menyebutkan tentang pentalan tawud yang keempat ini dengan dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, dan beliau mengatakan pula waqala ta'ala, dan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan waqala di sini yang sepatutnya beliau katakan waqauluhu ta'ala, sehingga dia diatafkan pada sebelumnya, karena sebelumnya disebutkan wad dalilu qauluhu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, qauluhu khabar. Dan di sini disebutkan waqala ta'ala. Jadi kalau diatafkan yang pas mengucapkan waqauluhu, tapi ini dia karena sebutkan baris baru, paragraf baru, maka menggunakan waqala ta'ala, waqala ta'ala. Jadi kalau dia diatafkan kepada sebelumnya wa dalilu qauluhu ta'ala, diatafkan, disandarkan atau diikutkan dengan qauluhu ta'ala, maka di sini akan menggunakan qauluhu ta'ala juga, akan tetapi di sini menggunakan wa qala ta'ala, dan perkataan Allah ta'ala, karena dia sudah masuk pada paragraf baru atau baris baru. Dan beliau mengatakan wa qala ta'ala, dan perkataan Allah ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, dan di sisinya lah, sisinya Allah lah kunci-kunci ilmu ghaib, mafatih al-ghaib, la ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang mengetahui kunci-kunci ghaib illahu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau membawakan dalil di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, menafikan tentang, meniadakan tentang pengetahuan makhluknya, hamba-hambanya tentang ilmu ghaib. Dan Allah tetapkan illahu, kecuali dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ilmu ghaib. Dan telah kita sebutkan tadi pada dalil yang pertama. Kemudian beliau, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ma fil barri, apa yang ada di dalam bumi, wal bahar, dan apa yang ada di dalam laut, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya. Ini sebagai dalil atau bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Perkataan Allah ada di mana-mana itu keyakinannya orang-orang sufi, orang yang menyimpang. Keyakinan yang benar, Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas langit. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang dinamai dengan Ar-Rahman, yang menamai dirinya dengan Ar-Rahman dan mensifati dirinya dengan Ar-Rahman, di atas langit, istiwa, di atas 'arsy, 'arsy-nya istiwa, ini Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Bukan ada di mana-mana. Yang ada di mana-mana pengetahuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di mana-mana. Mengetahui sesuatu fil bahri, di dalam laut, atau mengetahui sesuatu di mana saja diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil yang kita sebutkan ini, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia mengetahui apa-apa yang ada di dalam bumi dan di dalam laut. Wa ma taskutu min warakatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dan apa saja taskutu, yang berjatuhan, berguguran, min warakatin, dari daun, illa ya'alamuha, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di atas ketinggiannya, di atas arsy, ketika ada daun-daunan, daun dari pohon atau daun, segala daun, daun yang paling kecil sekalipun, baik itu daun cabai atau yang semisalnya yang sangat kecil, ketika dia jatuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Illa ya'lamuha min 'indi Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidaklah ada sebiji yang paling kecil pun seperti debu, fi dhulumatil ardh, fi dhulumatil ardh, di tengah kegelapannya bumi, sebiji debu yang ada di tengah-tengah kegelapannya malam berada di dalam bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Allah sebutkan, wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan satu biji di dalam kegelapan-kegelapan bumi, wala ratbin, dan apa yang wala ratbin wala yabisin, dan apa yang basah dan yang kering, illa melainkan fi kitabim mubin, melainkan ada di dalam kitab, Alkitab yang sudah jelas. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui semua, telah mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi dan yang ada di langit, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa saja yang ada di dalam bumi dan di langit dan di dalam laut, di dalam air, dan semuanya Allah mengetahuinya. Dan ini telah jelas. Beliau rahimahullah Ta'ala membawakan dalil ini untuk menjelaskan tentang ilmu gaib yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian beliau menyebutkan, setelah menyebutkan pentolan-pentolan tawud yang keempat termasuk di sini, beliau menyebutkan yang kelima. Qala rahimahullah al-khamisu, pentolan yang kelima dari pentolan tawud, alladhi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibadah. Orang yang yu'badu, diibadahi, min dunillahi, dari selain Allah, wa huwa radin bil ibadah, dan dia dalam keadaan, dan dia adalah ridha, senang bil ibadah, untuk diibadahi. Dan ini telah disebutkan pada daurah kita di Masjid Al-Amin di Ambon. Telah kita sebutkan dan telah kita jelaskan orang seperti ini contohnya adalah Fir'aun. Fir'aun ridha untuk disembah, Fir'aun ridha untuk diibadahi. Adapun para ulama, orang-orang saleh yang dibuat gambar-gambar tentang mereka kemudian diibadahi, maka tentu kalau mereka ulama ahli sunnah, maka mereka tidak ridha untuk diibadahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau orang-orang saleh yang terbunuh di Yaman atau yang semisalnya, ketika mereka diibadahi, mereka tidak ridha, maka mereka tidak dimasukkan dalam bab ini. Mereka tidak dikatakan sebagai tawud. Dan dikatakan sebagai tawud, manakala ridha untuk diibadahi, ridha untuk disembah, maka dia dikatakan sebagai tawud seperti pentolan-pentolan pemberontak yang ada di Yaman. Abdul Malik Al-Houthi, la'anahullah, dan yang semisalnya, mereka senang untuk dibesarkan, ditinggikan, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ridha hal itu, maka mereka dikatakan tawud. Adapun orang-orang saleh yang tidak ridha untuk dimuliakan, ditinggikan, disejajarkan dengan Allah, atau mereka diibadahi, mereka tidak ridha, maka tidak dikatakan sebagai tawud. Kemudian beliau sebutkan, setelah beliau menyebutkan tentang perkataan beliau di sini, beliau jelaskan dengan dalil. Beliau mengatakan, wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala, wa man yakul minhum inni ilahun min dunihi kadhalika najzihi jahannam kadhalika najzil zalimin. Dan orang yang mengatakan dari mereka, sungguhnya aku adalah ilah, aku adalah sesembahan. Nah, ini Fir'aun menyatakan seperti itu. Bahasanya dia adalah sesembahan. Min dunillah, dari selain Allah. Kadzalika, maka demikian itu, najzihi jahannam, kami membalasnya dengan jahannam, dengan siksaan jahannam, neraka yang sangat pedih azabnya, yang paling berat azabnya. Kadzalika najzil kadzalika najzil zalimin, dan demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Nah, orang zalim itu orang yang mengaku sebagai Rob tadi, seperti Fir'aun tadi, balasannya dia adalah Jahannam. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, setelah beliau menyebutkan lima pentolan tawud, beliau mengatakan, wa'alam annal insana, dan ketahuilah bahwasanya manusia, wa'alam annal insana, la yasiru mu'minan billah, illa bil kufri bit tawud, dan ketahuilah bahwasanya manusia, atau seseorang, tidaklah dia menjadi sebagai seorang mukmin kepada Allah, illa bil kufri bit tawud, melainkan dia mengkufuri terhadap tawud. Tawud yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu ketika di Ambon, dan pada pertemuan ini telah disebutkan sisa dari lima pentolan-pentolan tawud telah kita jelaskan. Ketika kita sudah mengetahui hal itu, maka kita tetapkan tentang kekufuran kita. Illa bil kufri bit tawud, melainkan dengan mengkufuri terhadap tawud. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Faman yakfur bit tawud wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu sami'un 'alim. Beliau menyebutkan tentang dalilnya, dan dalilnya adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Pada tabayyana rusyd, telah jelas rusyd, telah jelas petunjuk, telah jelas huda, telah jelas kebenaran. Minal ghayy, dari penyimpangan, dari kesesatan, dan dari ketergelinciran, ini telah jelas. Fama yakfur bit tawud, dan barang siapa yang mengkufuri terhadap tawud, fayu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kokoh, lan fisama laha, tidak ada, tidak terputus baginya. Tali yang kokoh itu tidak terputus, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang pegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak akan terus kokoh, selalu kokoh. Wallahu sami'un alim, dan Allah adalah As-Sami', Allah adalah As-Sami', yaitu mendengar apa saja, mendengar segala sesuatu, juga alim, mengetahui segala sesuatu, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Sesuatu apapun di bumi, di laut, di air, dan di berbagai macam tempat, Allah mengetahuinya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala di antara namanya adalah Al-Alim, dan disifati pula dengan Al-Alim, maha mengetahui segala sesuatu. Dan beliau kemudian mentafsirkan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam ayat Ar-Rusdu, Ar-Rusdu dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rusdu di sini adalah agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Agamanya adalah ini, agama Islam yang memerintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau menyebutkan pula, mentafsirkan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, wal ghayyu, yakni ketergelinciran, penyimpangan, dan kesesatan, dinu Abi Jahal. Agamanya Abi Jahal. Abi Jahal seorang musyrik, mati di atas kekufurannya, dan agamanya dia adalah agama sesat, agama menyimpang, agama kesyirikan. Kemudian beliau menyebutkan, wal urwatul wuthqa, dan tali yang kokoh, syahadatu an la ilaha illallah wa hiya mutadamminatun lin nafi wal isbat. Al urwatul wuthqa, dia adalah tali yang kokoh, yang kokoh, tali yang kokoh, tali yang kuat. Beliau sebutkan, apa itu tali yang kokoh yang kuat? Syahadatu an la ilaha illallah, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang benar illallah, melainkan Allah. Dan ini telah kita jelaskan tafsirannya, maknanya, dan telah kita sebutkan penafsiran para ulama tentang makna kalimat ini, dan telah kita sebutkan pula apa yang telah dijelaskan oleh ustazuna atau saudara kami Abdul Abbas Harmin rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tauhid yang berkaitan dengan makna Tauhid. Telah kita jelaskan pula tentang makna la ilaha illallah, la ma'budah haqqun illallah, tidak ada sembahan yang benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan ini. Kemudian beliau menyebutkan wahya mutadamminatun linnafyi wal itsbat, dan dia mengandung kalimat la ilaha illallah itu mengandung atau memiliki kandungan linnafyi, peniadaan, penafian terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah, wal itsbat, dan penetapan bahwasanya sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah pusaka, tidak boleh menyembah roh-roh, nenek moyang, bagaimanapun keadaan mereka, setinggi bagaimanapun mereka, tidak boleh untuk disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk disembah, yang layak untuk ditetapkan bahwasanya sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala terjelas ucapan beliau ini, beliau katakan tanfi jami'a anwa'il ibadati an ghairillahi ta'ala, kamu menafikan, kamu meniadakan seluruh macam-macam peribadahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kamu nafikan semuanya, kamu tiadakan baik kecil ataupun besar. Dan ini telah kita jelaskan pada muhadarah yang lalu. Wa tusbitu jami'a anwa'il ibadati kulliha lillahi wahdahu la syarika la, dan kamu menetapkan, mengisbatkan, menetapkan seluruh macam-macam ibadah semuanya, disebutkan jami'a seluruh, ditambah lagi setelahnya kulliha tauqid, memperkuat penjelasan. Wa tusbitu jami'a anwa'il ibadah, kamu menetapkan, mengibadkan seluruh macam-macam ibadah, kulliha semuanya, lillah bagi Allah, wahdahu satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang sudah memahami ini, sudah mengerti tentang hakikat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sudah mengetahui hal ini, jadilah dia seorang mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati, yang perkasa, yang kokoh. Hatinya selamat, hatinya bersih dan kokoh. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, imam dari negeri Yaman, beliau rahimahullahu taala menjelaskan, al-qalbu salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang jernih dan hati yang suci, huwa salimu minasyirki, yaitu hati yang selamat dari kesyirikan. Kalau orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih, selamat dari noda-noda kesyirikan, maka hatinya dia adalah selamat. Apa yang beliau rahimahullah, yaitu Al-Imam Asy-Syaukani sebutkan di sini, al-qalbu salim, hati yang selamat, dia adalah selamat dari kesyirikan. Al-khaliq, kosong minal bid'ah, hatinya ketika dia sudah bersih dari kesyirikan, kemudian hatinya itu dia kosongkan pula dari kebid'ahan, maka dia hatinya bersih. Beliau katakan tadi, al-qalbu salim, hati yang bersih, huwa salimu minasyirki al-khali minal bid'ah, hati yang bersih itu adalah selamat dari kesyirikan dan kosong dari kebid'ahan, wal mutmainnu, dan dia tenang, ila sunnah, tenang kepada sunnah, tenang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi yang paling besar apa? Mempelajari tauhid, mempelajari hukum-hukum Islam, mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, mempelajari hukum-hukum Islam, syariat Islam. Ketika sudah dipelajari, hatinya pun tenang. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Alhamdulillah pada malam ini telah kita selesaikan dengan membaca kitab Ma'na Tawud. Alhamdulillah sekarang kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.